بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rasulullah, jika saya ingin menampilkan makhluk terbaik dalam hidup dengan mengikis segala bentuk sifat sikap yang kurang baik yang mungkin saya miliki, siapa yang menjadi prioritas objek kebaikan itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qala ummak. Beliau menyampaikan, ibu. Saya bilang, qala ummak. Beliau menyampaikan, ibu. Perhatikan baik-baik. Jadi di antara sekian hamba Allah yang ada di muka bumi ini, prioritas pertama, kalau Anda ingin menampilkan bakti terbaik, urutan pertama adalah orang tua. Dan dari orang tua itu diurutkan oleh Nabi, pertama dari orang tua ayah dan ibu itu, posisi pertama ditempati oleh siapa? Ibu. Baik, mari kita lihat dulu, teruskan. Qala man adam. Ya Rasulullah, siapa lagi? Dalam riwayat lain, thumma man, kemudian siapa? Kata Nabi, qala ummak. Tetap ibu disebutkan lagi, ibu. Qala man adam. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Tiga kali. Jadi, satu ibu, dua siapa? Tiga siapa? Jadi kalau ditanya kepada siapa Anda mesti berbuat baik, orang pertama siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? Masya Allah. Baik ya. Baru ketiga, keempat dia bertanya lagi, kultu man adak. Yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Baru yang keempat, adak. Ayahmu. Awas, hati-hati. Yang keempat siapa? Ayah. Tumbal akrab fal akrab. Baru setelah itu, urutkan berdasarkan kekerabatan terdekat. Saya bahas dari yang pertama dulu, ibu, ibu, ibu, ayah, baru kita bicara tentang kekerabatan. Ukurannya apa dalam agama kita? Apakah kekerabatan keluarga atau qaribun, akriba yang terdekat di lingkungan kita? Kita kembali dulu kepada bahasan hadisnya. Ummak, ibu. Berapa kali disebutkan? Baik. Awas ya, saking pentingnya, hilang suaranya. Alhamdulillah. Satu, saya tuliskan dalam bahasa Arabnya, bahkan dalam redaksi hadisnya, ummak. Ya, tadi baru kalimat umum, sekarang kita bahas per huruf atau per kalimatnya. Ummak atau ummuka. Disebutkan berapa kali? Tiga kali. Apa artinya ummak? Ibu. Baik. Bukan ibu, ibumu. Jelas ya? Asalnya umun plus ka. Nih ya. Um plus ka. Gampang ya? Kalau ka laki-laki. Kalau ki perempuan. Karena yang nanya laki-laki disebutkan ummuka, ibu kamu. Mu laki-laki. Jelas ya? Kalau perempuan ganti ka-nya dengan i. Gimana? Ummuki, tinggal i saja. Ini ka untuk siapa? Kalau ki untuk siapa? Setiap ada ka laki-laki siapa? Perempuan. Tinggal gampang begitu. Kitab, kitab buku. Buku kamu laki-laki. Kitab tambah ka di ujungnya. Ini kitab, harakatnya gunakan u biar mudah. Kitab pakai u plus ka. Kitab buka. Buku kamu laki-laki. Buku kamu perempuan? Kitab buki. Rumah itu bait, rumah kamu laki-laki. Baituk ya. Rumah kamu perempuan? Baituki. Gampang kan? Masya Allah. Misal, miftah kunci. Miftah kunci. Kunci kamu laki-laki? Miftahuka. Kunci kamu perempuan? Masya Allah. Hadha artinya ini. Hadha ini. Ini rumah kamu laki-laki. Hadha rumah. Bait kamu laki-laki? Ka. Ini rumah kamu laki-laki? Masya Allah. Ini buku kamu laki-laki? Ini buku kamu perempuan? Ah, gampang banget. Bahasa Arab gampang ya? Baik, terima kasih. Semoga Allah berikan pahala padamu laki-laki. Berikan pahala padamu. Berikan pahala jaza. Kan? Allah, Allah. Kalau laki-laki tadi apa? Ka. Berarti jaza kallah. Kalau perempuan? Berarti jaza killah. Jelas ya? Jangan ada lagi akhwat bertemu dengan saya mengucapkan, Ustaz, jaza killah khair. Hati-hati. Karena pernah berapa kali kejadian, saya pakai batik, pakai kacamata, masih pakai peci lengkap. Ustaz, terima kasih telah berikan ilmu pada kami. Jazakillah khair. Masya Allah. Lupa kalau saya nggak pakai jilbab. Ini ya. Om, ibu, ka itu kamu. Kalau saya tinggal tambah i, punya saya i di ujungnya. Om, ibu saya, bapak saya, abi, kitab, buku saya, i tinggal tambah kitabi, rumah saya, baiti, gampang kan? Baik, barang bekas punya saya. Ah, itu bukan hoax. Ya, balik ke sini. Om muka. Penting saya uraikan kalimat ini supaya paham nanti kedalaman maknanya. Lihat baik-baik. Om asal katanya sebetulnya bukan ibu asal katanya. Ya. Om itu asalnya tempat untuk merujuk. Tempat untuk berpusat. Bisa berarti kerinduan yang terasakan dalam. Kerinduan untuk mendatangi. Itu dalam bahasa Arab. Karena itu Mekah disebut dengan Ummul Qura. Karena Mekah jadi pusat orang untuk datang kepadanya. Mekah disebut Ummul Qura. Karena setiap orang khususnya yang beriman rindu untuk ke Mekah. Tunjukkan tangan pada saya. Siapa yang tidak rindu untuk ke Mekah? Boleh angkat tangannya. Siapa yang rindu ke Mekah? Boleh angkat tangannya. Masya Allah. Kenapa disebut Ummul Qura? Karena ada kerinduan mendatanginya. Karena ada pusat kehadiran di dalamnya. Karena setiap orang terpatu untuk mendekat kepadanya. Semacam ada magnet untuk menarik seseorang kembali kepadanya. Om. Kenapa ibu disebut dengan om? Karena ibu adalah pusat kembali bagi anak-anaknya. Pusat curahan hati bagi setiap anak-anaknya. Pusat kerinduan ketika dia ingin bertemu dengannya. Pusat perasaan yang tidak terkontrol dimanapun dia berada dengan dimensi yang terpisah. Ada rasa kepada dirinya. Baik ya. Saya pancarkan dulu pernyataan ini supaya nanti ketika kita tafsirkan makna dengan konteks modern, Anda bisa paham kenapa ibu disebut dengan Jelas ya? Tahan dulu sampai sini. Disebutkan berapa kali? 3 kali. Lihat kaidahnya. Sesuatu yang disebutkan lebih banyak daripada yang lainnya, ini menunjukkan keutamanya lebih daripada yang lain. Baik. Kaidah bahasanya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya satu huruf, pengulangan satu kalimat, menunjukkan keutamanya lebih daripada yang biasa. Baik. Lihat baik-baik. Hadis ini menunjukkan bakti pada orang tua. Orang tua itu ayah plus ibu. Ketika ibu disebutkan 3 kali daripada ayah, maka dalam konteks bakti, kita bakti pada ayah kita. Tapi ketika ibu masih ada, maka bakti itu dibagi 2 kemudian oleh hadis Nabi SAW. Bakti pada ayah, bakti pada ibu. Disatukan bakti pada orang tua. Ternyata nilai bakti kepada ibu itu 3 kali lebih tinggi dalam pandangan Nabi SAW dibandingkan bakti kepada ayah. Pertanyaannya, kenapa? Awas hati-hati. Hadis ini bukan ingin berbicara bahwa ibu lebih mulia daripada ayah. Bukan. Dua-duanya punya kemuliaan dengan kadar yang berbeda. Tapi maksudnya, ini akan mengangkat derajat ibu di hadapan kita. Jadi ada hadis mengangkat derajat ibu, ada hadis mengangkat derajat ayah. Yang paling mulia di sini, ini sedang bicara tentang ibu. Kalau Anda punya masalah dengan ibu, Anda punya persoalan dengan ibu, jangan sampai persoalan ini mengurangi bakti Anda kepada ibu. Karena nanti ibu punya kemuliaan bukan hanya dari Anda, bahkan dari ayah pun ada 3 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh ayah. Dipikir dulu kalau ingin Anda punya masalah dengan ibu. Nih, ibu kata Nabi punya kemuliaan, jangankan dibanding anaknya, dengan bapak kamu pun punya 3 kemuliaan yang tidak ditemukan pada ayah. Apa 3 ini? Mari kita lihat. Di kitab tidak ada. Ya. Kalau Anda mau catat, mari kita catat keterangan sahabat Nabi. Kita dengar keterangan dari Salafus Saleh, kita ambil langsung keterangan dari menantu Nabi SAW. Siapa menantu Nabi? Awan? Ya, ada Uthman bin Affan menantu Nabi. Ya. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan mengarang hanya dalam pelajaran bahasa. Ya. Kalau tidak tahu katakan. Baik. Siapa menantu Nabi? Ah, tidak ada nama Allah Alam menantu Nabi. Ya, dalam sejarah. Menantu Nabi tidak ada yang bernama Allah Alam. Ya. Menantu Nabi cuma 2. Kalau bukan Uthman, Ali bin Abi Thalib itu yang paling populer. Kita ambil sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan itu Nabi, bagian dari keluarga Nabi, orang yang sangat dikasihi dengan Nabi, dan saya mencintai beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk keturunan-keturunan Nabi, termasuk kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang makna hadis ini. Kenapa ibu disebutkan 3 kali, ayah sekali? Apa kemuliaan ibu sehingga 3 kali disebutkan lebih daripada laki-laki atau ayah? Kata Ali bin Abi Thalib, perhatikan kalimatnya, termasuk sahabat jenius. Nanti ada 3 orang sahabat jenius. 1, Umar bin Khattab. Saking jeniusnya, seorang liberal pun bernama Tolha Hussein, yang asal dari Mesir, ahli bahasa, sampai mengarang kitab tentang Umar, namanya Al-Qariyatul Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. 2, Umar bin Auf, Yang ketiga salah satunya Ali bin Abi Thalib dari kalangan pemuda. Ali sangat jenius ya, dan pakar matematika Al-Quran. Cari kitab namanya Al-Jawahir. Al-Jawahir, karangan Syekh Tantawi Al-Jauhari. Lihat jilid yang terakhir, di situ nanti ada yang sangat indah. Ada semacam teka-teki, tapi teka-teki Al-Quran. Dihitung dari kisah-kisah dengan hitungan bilangan matematika. Matematika Al-Quran. Salah satu tokohnya Ali bin Abi Thalib. Perhatikan tentang ini. Ketika ditanya kenapa 3 kali, 3 banding 1, 75% dibanding 25%, dijawab pakai bahasa Al-Quran. Lihat, karena dalam Al-Quran, ibu disebutkan memiliki 3 perjuangan. Yang perjuangan ini tidak dilakukan oleh seorang ayah. Perjuangan pertama, Quran surah ke-31 ayat ke-14, paling kiri sebelah atas. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalat. Berbaktilah, kami wasiatkan pada setiap manusia berbakti pada kedua orang tuanya. Pertama disebutkan ibu. Kenapa ibu? Hamalat hu ummu, karena ibu yang mengandung. Ibu hamil. Belum pernah dengar ada bapak hamil. Makanya ketika ada laki-laki mengatakan ingin nekat hamil, ingin pinjam rahim seorang ibu. Masya Allah. Wah, hati-hati. Itu bukan LGBT. Homo. Sebut dengan kalimat yang kurang bagus. Sehingga dengan itu tensinya naik, keburukannya dan diturunkan. Tidak bisa. Sudah jangan menyalahi fitrah. Jangan kurang kerjaan. Yang sudah jelas jangan diatur lagi. Awas, hal yang paling banyak membuang energi adalah memikirkan yang sudah jelas aturannya. Yang sudah pasti, jangan diatur lagi. Kalau diatur lagi, buang-buang waktu. Matahari terbit dari mana? Timur, perbenaran di mana? Masih dibikin status, Alhamdulillah, matahari terbit hari ini dari timur. Anda nggak tulis, pun terbit di timur juga. Buang-buang waktu, jadi jangan sampai Anda memikirkan sesuatu yang sudah pasti, jangan membuang energi pada yang sudah tetap. Yang belum ada, itu yang direncanakan. Laki-laki, perempuan, beda. Yang mengandung siapa? Perempuan. Maka laki-laki jangan ikut pengen mengandung. Selesai. Paham ya? Baik, yang kalimat tegas siapa? Laki-laki. Yang gemulai siapa? Perempuan. Sudah fitrahnya begitu. Karena yang gemulai perempuan, laki-laki jangan ikut gemulai. Begitu laki-laki gemulai, keluar dari fitrah. Tidak jelas nanti ke laki-lakiannya. Paham ya? Baik, kembalikan ke awal. Kenapa sampai ke situ? Baik, sudah fokus baik-baik. Jadi ibu mengandung, laki-laki tidak. Tunjukkan pada kami, laki-laki mana yang mengandung? Tidak punya rahim. Maka perjuangan pertama, kenapa kemuliaan perempuan ditunjukkan pertama kali? Karena perempuan mengandung, laki-laki tidak. Wahdan ala wahid. Dan kandungannya tidak mudah. Disifati di Quran perjuangan yang luar biasa, yang sulit dirasakan oleh laki-laki. Tidak mudah. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha. Ketika kedua suami istri itu berhubungan, laki-laki memberikan saham dengan spermanya, perempuan dengan opumnya. Yang mengandung tetap perempuan. Perhatikan baik-baik. Hanat hanan khafifa. Yang perempuan mulai mengandung. Kandungan ringan. Famarat bih. Melalui fase kandungan. Kandungan dilalui fasenya. Falamma athqalat. Fase kandungan dilalui sampai kemudian jadi berat, jadi berat, jadi berat. Kandungan mulai besar, besar, besar. Bahasa besar itu kabir sebetulnya. Lebih besar akbar. Tapi kalimatnya tidak menggunakan kabir, tapi atfal dari kata sakil. Sakil itu berat, Pak. Berat. Sakil itu bukan cuma berat sesuatu, bukan, bukan. Tapi beratnya ini sesuatu yang bisa menghadirkan emosi, sesuatu yang bisa menghadirkan sakit yang tidak biasa, itu sakil namanya. Allah faqal hadafi fitrasi. Kalau udah bahasa faqal artinya, saya tuh berat di kepala, seakan-akan menimpa beban, sampai sakit beratnya, ini ke tangan dia ikut sakit, ke kaki ikut sakit. Jadi sakitnya bukan hanya di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang itu fakal namanya. Jadi seakan-akan Quran yang disampaikan, ibu itu pernah mengandung kamu dalam situasi yang tidak mudah. Di lingkaran susah, kiri susah, beratnya luar biasa. Dan tidak mampu dirasakan oleh laki-laki. Karena itu ditempatkan bagian pertama, kemuliaan lebih daripada laki-laki. Pengin, dua. Fase kedua, lihat fase kelahiran. Fase melahirkan. Baik, ada di antara laki-laki yang melahirkan? Tidak, rahim tak punya, bagaimana bisa melahirkan? Ya kan? Falamma atqalat da'awallaha rabbahuma la'in a'taitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dalam keadaan berat kandungan menjelang kelahiran itu dia berdoa, ya Allah, mohon anugerahkan anak yang saleh. Hamba akan bersyukur, ya Allah, sebagai ganti dari sakit yang hamba rasakan saat ini. Ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang dirasakan istri saya dalam kandungannya, ya Allah, dengan lahirnya anak yang saleh. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, dengan itu bila terkabul. Kemudian melahirkanlah dia. Ketika melahirkan, perempuan yang melahirkan disebut dengan walidah. Walidah, walada yalidu talib, itu melahirkan. Makanya namanya walidah, ibu yang melahirkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu, perempuan yang baru melahirkan itu. Melahirkan. Sifat kedua, perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Tanyakan pada ibu yang melahirkan kita, berapa banyak perjuangan dan berat dilakukan pada saat itu. Berjuang dengan kematian. Antum boleh berjuang dengan pekerjaan antum, cari nafkah silakan, bolak-balik. Tapi perjuangan itu tidak sampai harus mengantarkan anda ke gerbang, ke pintu gerbang kematian, kecuali ajal datang di hadapan kita. Tapi perhatikan saat dalam kelahiran itu. Babu terbuka, pintunya terbuka, babu dia dibuka bagi perempuan dalam perjuangannya. Tidak mudah melakukan itu. Beratnya, sakitnya, segalanya. Laki-laki tidak mengalaminya. Tiga, memberikan ASI. Di ayat yang sama, Quran Surah 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na awladahunna halaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'. Dan perempuan yang baru melahirkan itu, jangan banyak diganggu oleh suaminya dengan memberikan beban yang luar biasa. Tolong bantu dia supaya tenang untuk memberikan ASI saja. ASI. Indah bahasa Quran. Pertama ingin menyampaikan ASI itu, menyusui itu yang punya ibu. Pernah lihat bapak-bapak menyusui? Tidak. Ada pak. Oke, sedotan begini ya. Tidak. Itu hanya yang umum. Yang khusus terjadi tidak dibuat laki-laki, hanya perempuan memberikan ASI kepada anaknya. Karena itulah tiga perjuangan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Satu adalah mengandung, kedua melahirkan, ketiga apa? Menyusui atau memberikan ASI-nya. Luar biasa. Tiga hal ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena itulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, perempuan disebutkan tiga kali dibandingkan dengan laki-laki. Tapi konteks ini bukan berarti ingin menepikan laki-laki tidak punya peran. Tidak, bukan. Bukan. Maksudnya adalah, kalau anda punya persoalan nanti dengan ibu, punya permasalahan ingin menampilkan bakti, dan kadang-kadang bakti ketika ingin ditampilkan, misalnya ada sekat di antara anda dengan ibu, karena beda pandangan, beda macam-macam, maka turunlah hadis ini ingin menyampaikan, kamu, kalau ingin beda pendapat dengan ibu dengan gestur yang tidak menyenangkan, pikirkan dulu. Tiga hal ini, pikirkan dulu. Bahkan tiga hal ini tidak pernah dimiliki oleh bapak. Tiga hal, apa itu? Mengandung. Bayangkan, ngandung 9 bulan 10 hari. Kamu punya masalah dengan ibu kamu, 9 detik. Kamu ingin bersikap yang tidak baik. Ibu kamu punya masalah dengan kamu, 9 bulan 10 hari. Tidak pernah mengeluhkan kamu. Silahkan cek. Nanda kok berat begini? Mama mau nyuci dulu. Nanda mama simpan dulu ya? Tidak. Simpan ya tetap di perutnya. Tidak akan berpindah. Jadi dibawa berat, sini berat, situ berat. Jadi kalau anda merasa berat dengan perlakuan ibu anda menanggung anda 9 bulan 10 hari. Dan bersabar dengan anda. Kenapa anda tidak sabar dalam situasi yang cuma 9 menit? Kenapa anda tidak sabar dengan situasi yang hanya 9 jam? Dia tidak mengeluh. Kenapa anda masih mengeluh? Makanya bahasa Quran mengatakan ketika berhadapan dengan orang tua, khususnya ibu, fala takun lahuma uf. Quran surah 17:23-24. Fala takun lahuma uf. Paling kalau sudah sepuh, jangan katakan uf. Di situ diartikan di Musa, ah. Uf itu bukan ah saja. Uf itu lebih kepada gestur. Jangan menampilkan gestur yang tidak menyenangkan. Awas. Di Quran, ah. Saya kan bukan ah. Bukan itu maksudnya. Gestur yang tidak menyenangkan. Jangan tampilkan. Bakti luar biasa. Ketika anda akan mengeluh dengan gestur yang tidak enak, bayangkan ibu ketika mengandung. Itu maksudnya. Masih mikir juga. Ah, saya sabar dengan ibu saya 9 bulan 10 hari. Berarti seimbang kita. Mama, sekarang saya mau marah. Mama kan mengandung kamu. Sama. 9 bulan 10 hari kan? Saya juga sudah sabar 9 bulan 10 hari. Kata Nabi, ibu kamu melahirkan kamu. Ayo, sampai kapan kamu melahirkan? Jadi kalau kita masih bisa menyandingkan yang pertama, apa yang kedua itu luar biasa. Yang ketiga, menyusui kamu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan itu? Ada seorang di Cina ditampilkan dalam dokumentasi. Masya Allah menuntut ibunya. Saya mau menuntut begini. Kata ibunya, boleh tuntut saya, tapi saya minta bayar sewa dulu. Bayar sewa dulu. Nah, kami, kapan kami nyewa pada ibu? Kalian pernah ngontrak di rumah saya. Dan kalian menyewa air susu saya selama 2 tahun masing-masing. Kalian menyewa di rahim tempat saya. Saya memang tidak pernah mengontak di rumah kamu. Tapi kamu mengontak di rumah saya selama 9 bulan 10 hari. Kamu di sini. Saya berikan bebannya. Saya berikan beratnya. Saya berikan kelahirannya. Saya berikan susunya dan sebagainya. Saya minta bayar semua itu dulu. Baru kemudian saya akui segala tuntutan kamu. Maka menangis ketiga anak itu. Bersuai di depan ibunya. Minta maaf kepada ibunya. Kadang-kadang mesti ada kalimat demikian. Untuk bisa menurunkan tensi kita di hadapan kedua orang tua kita. Di Libya. Itu ada beberapa tradisi di setiap tempat. Kalau ingin kemudian calon suami datang, maka ibunya ingin memastikan anaknya terlindungi. Datang dalam lamaran, dia katakan, saya ingin melamar begini. Apa kalimat ibu pertama kali? Saya menyusuinya selama 2 tahun. Apa yang kamu bisa berikan nanti untuk anak saya? Maksudnya bukan ingin mencari yang wah-wah, bukan. Maksudnya saya telah menjaga dia, mengandung dia, melahirkan dia, memberikan ASI untuk dia. Tolong jangan lukai anak saya, karena saya telah menjaganya dalam kasih yang luar biasa. Saya titipkan kepadamu karena saya yakin cuma kamu yang bisa melindunginya. Tolong jangan sakiti anak saya. Ibu, jika ibu sudah menyampaikan dalam lamaran yang luar biasa, maka itu jadi pengingat calon suami untuk bersikap yang lembut pada istrinya. Tenang bu ya, ini untuk ibu, besok bagi suami. Tenang aja pak, kita tenang aja. Ya. Tapi ini pelajaran untuk kita. Paham ya? Ibu, baru kemudian bapak.